alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yumkin amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-35. Ya. Kita merujuk sebentar. Itu pertemuan tadi pagi kita sudah membahas tentang al-qadzab. Kemudian hadu syurbil amuskir dan asariqah juga koti atorik. Silah bin Silahuddin. Silahuddin, ada enggak? M. Daud Azainuri. Ya. Ya, sebutkan hal-hal yang menggugurkan hukuman had qadzab. Had qadzab. Oh, ya, sudah. Dengan apa hukuman had qadzab itu bisa bisa gugur? Satu, tidak bisa mendatangkan bukti bahwa dia tidak melakukan zina dengan 4 laki-laki yang adil sebagai saksi. Mendatangkan bukti apa? 4 saksi. 4 saksi, bahwasanya? Bahwasanya dia tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan. Ini ya. Kan Qadzab menuduh zina, kok tidak melakukan bagaimana? Oh iya ya, maaf Ustaz. Atas zina itu. Bahasanya yang dituduh adalah melakukan. Ya, Ustaz. Ya. Iya, itu maksudnya. Gimana? Maksudnya bagaimana? Saksi, bahwasanya. Bahwa saksi. Tidak bisa mendatangkan saksi. Ya. Yang hukuman had itu, had qadzab, gugur nggak jadi dihukum kalau bisa mendatangkan. Kok dibalik-balik tidak bisa mendatangkan. Hukuman had itu gugur. Aslinya orang kalau menuduh zina dihukum had. Nah, hukuman had enggak jadi dihukum kalau dia bisa mendatangkan bukti bahwasanya yang dituduhkan adalah memang dia berzina. Betul kan? Oh iya iya iya. Maaf. Balik. Ya. Iya. Terus ada lagi enggak? Dimaafkan. Oleh yang dimaafkan sama siapa? Sama petugas. Bukan. Sama Pak Polisi. Bukan. Sama yang menuduh. Yang menuduh. Yang menuduh memaafkan siapa? Zaid menuduh Amr zina, berarti Zaid itu kan qadzif, Amr itu makdzuf. Ya. Nanti Zaid tidak dihukum kalau dia salah satunya tadi bisa mendatangkan saksi 4 laki-laki adil. Atau apa? Iya. Yang satu tadi dimaafkan oleh yang memaafkan siapa? Yang dituduh itu memaafkan. Berarti ya. Secara tidak langsung dia seperti apa? Nah, seperti mengakui gitu ya, dia memaafkan. Ya. Satu lagi karena apa? Bisa Li'an. Dengan. Li'an. Siapa yang melakukan li'an? Suami. Suami. Yang menuduh siapa? Kepada suami. Suami. Yang menuduh siapa? Qadzifnya siapa? Istrinya. Istrinya, toib, ya, toib, saya kemuhairo. Terus siapa lah ya? Hukuman meminum khamar. Mikrofon ditutup dulu kalau sudah ya, enggak apa-apa. Cukup. Muhammad Ridho Rizki. Ah, Muhammad Ridho. Ya, peminum khamar dikenakan yaitu hukuman had. Ya. Hukuman hadnya berupa apa itu? Untuk yang merdeka 40 cambukan, Ustaz, dan untuk yang budak 20 cambukan. Isrun Hazil datang. Ya, terus apakah kemudian setiap peminum khamar itu terkena hukuman had? Tidak. Yang minum khamar tidak. Ada syarat-syaratnya. Kalau darurat itu seperti apa? Misalkan seperti tersedak, tidak ada cairan lain selain khamar dan harus minum. Oh, untuk gitu menghindari mandorat. Ya. Ya. Kalau anak kecil gimana? Anak kecil minum khamar tidak boleh, Ustaz, karena syaratnya harus mukallaf. Kena hukuman had tidak? Tidak kena hukuman had, Ustaz. Tidak kena. Kalau kafir zimmi? Kafir zimmi kena saja. Kena enggak? Kafir zimmi minum minuman keras. Minum khamar misalnya. Dihukum had enggak? Keluar saja, tidak masuk saja. Mutazimah di lahkam saja. Iya, dihukum had enggak? Pertanyaannya dihukum had enggak dia? Tidak dihukum had. Tidak dihukum. Kenapa enggak dihukum? Karena tidak terpenuhi syarat yang terkena konsekuensi hukum ini, Ustaz. Tidak multazimun lil ahkam. Bagaimana lil ahkam, Ustaz? Kenapa kalau zimmi tidak multazimun lil ahkam di bab ini? Aduh, anak tidak tercatat, Ustaz. Apa, Ustaz? Tidak tercatat, ya. Ya, karena di Ustaz, agama mereka yang zimmi membolehkan khamar gitu ya. Ustaz. Baik, sudah cukup. Saya kumuh heran. Syukran. Syukran. Iqbal Yurifa. Iqbal. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan hukuman had untuk mencuri. Kalau mencuri satu kali, bagaimana dua kali dan seterusnya? Tafadhal. Mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya, Ustaz. Kemudian setelah itu dia mencuri lagi, dia dipotong kaki kirinya dari apa? Sendi kaki ya. Persendian. Kemudian kalau dia mencuri lagi, maka dipotong tangan kirinya. Dari apa? Sendi apa? Pergelangan tangan ya. Kuk ya. Ya, terus kemudian mencuri lagi dia tangan apa? Kaki kanannya. Kayak kanan. Kemudian terus, kalau dia mencuri lagi maka di uzir wa ta'zir. Di ta'zir itu bagaimana maksudnya? Dibunuh gitu? Di ta'zir dia di apa dikurung gitu ya atau ditahan itu ya? Hmm. Dibunuh boleh nggak? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Memang ada yang mengatakan dibunuh nggak? Boleh dibunuh nggak? Nah itu luput saya kayaknya, Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Memang nggak disebutkan. Baik, cukup. Terakhir. Furqanuddin. Nama saya. Ya. Koti atorik ya. Koti utorik ini nanti kalau dia taubat sebelum tertangkap maka gugur hukuman bagi dia yang seperti apa, hukuman apa yang gugur? Yang al-uqubah al-khosoh. Apa itu? Bangsoh itu apa? Seperti potong tangan dan kaki. Kalau yang tidak khosoh yang apa? Yang tidak khosoh seperti pembunuhan, dibunuh, dan disalib. Kalau misalnya dimaafkan, berarti tidak jadi dibunuh. Misalnya walinya yang terbunuh itu memaafkan. Berarti kotik torik tidak dihukum bunuh karena dia dimaafkan. Tetap dibunuh, Ustaz, karena itu bukan termasuk yang al-uqubah al-khosoh. Tetap dibunuh? Iya. Ya, beda dengan ini, kisos. Kalau kisos, orang bunuh, kemudian walinya memaafkan, nggak jadi dibunuh, kan? Iya. Kalau ini, tetap dibunuh. Dibunuh, San. Dibunuh. Wallahu a'lam. Iya. Ya. di matan sudah disebutkan belum itu? Tetap dibunuh gitu. Sudah ya, sudah apa? Sudah kita jelaskan. Dia tetap apa? Dibunuh meskipun waliudam itu apa? Memaafkan, tetap dibunuh. Allah alam shawab. Cukup saya kemuhero, kita lanjutkan. Aridah keluar dari Islam. Qala al-musannifu al-alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahumullahu taala aridatu riddah. Aridatu lugatan aruju'u anisai'i ila ghairihi. Kembali dari sesuatu menuju yang lain. Dan ridah ini termasuk penghapus amal. Ya. Jika ridah ini bersambung dengan kematian. Ya. Jadi ridah ini menghapus amal jika bersambung dengan kematian. Yaitu setelah dia murtad, dia tidak kembali masuk Islam, tapi dilanjutkan dengan kematian. Maka amalnya itu hilang semuanya. Ya, kemudian kalau dia itu masuk Islam sebelum kematiannya, maka yang dihapus adalah sawab pahalanya saja. Kalau amalnya itu kembali, tapi tidak ada pahalanya. Sehingga orang yang apa murtad, kemudian masuk Islam kembali, maka tidak wajib mengkodok amal yang sudah dilakukan. Ya. Karena amalnya kembali meskipun tadi disebutkan, yaitu kosong dari pahala, pahalanya hilang. Kalau secara bahasa lebih umum, intinya dia kembali dari suatu, dia menuju ke yang lainnya. baik itu dari Islam menuju selain Islam atau suatu yang lain. Artinya dia seperti di cancel gitu ya, ditarik kembali. Setelah masuk ditarik kembali, merujuk. Wa yasyar'an qat'u man yasihu talaquhu al-islama bi kufrin azman au qawlan au fi'lan au istihza'an istihza'an au inadan au i'tiqadan. Qat'u memutus, motong, yaitu seorang memotong seorang yang man yasihu talaquhu, dia memotong al-islam Islam. Ya, maful lebihnya Islam, maful lebih dari qat'u. Jadi seorang yang sah talaknya yaitu memutus keislamannya. Ya. Itu yang sah talaknya adalah dia mukallaf mukhtar dan masuk di cakupannya adalah perempuan juga. Maka keluar dari ini adalah sobi, majnun, kemudian mukroh. Ya. Nggak masuk dalam definisi man yasihu tolakuhu. Ya. Kemudian yang dimaksud al-qat'u di situ adalah yaitu adamul jazmi. Dia tidak ada ketegasan, yaitu mencakup keraguan-raguan dalam kekufurannya. Ya, diputus dengan bikufrin, dengan kekufuran. Sama saja apakah berupa azman. Ya. Ya, ada azam untuk melakukan kekufuran. Ya. Misalnya ada seorang seperti itu, ingin kafir besok atau tahun depan. Maka dia langsung keluar dari Islam. Langsung dia dinyatakan murtad saat itu juga. Bisa pula yaitu taradud ya. Ragu-ragu. Atau qaulan. Atau dia itu kekufurannya berupa qaul. Perkat ucapan. Ya. Berupa apa? Ucapan. Misalnya dia mengatakan tidak ada pencipta alam semesta. Kemudian dia misalnya mengingkari suatu yang sudah disepakati bahasanya itu ma'lumun minadin bidururoh. Atau dia mengatakan Allah salisu salasah. Ya. Dengan memaksudkan maknanya ini perkataan-perkataan dan perkataan yang lain yang menyebabkan kekufuran. Bisa juga berupa perbuatan, fi'lan, misalnya dia sujud pada makhluk. Ya, sujud kepada makhluk dan semisal dengan sujud adalah rukuk. Maka kalau rukuk ini dimaksudkan untuk mengagungkan orang yang di sesuatu yang dirukui tadi sebagaimana mengagungkan Allah SWT, maka kufur. Tapi kalau tidak sampai seperti itu hukumnya haram. Tapi kalau membungkukkan badan tidak sampai pada batasan rukuk, hukumnya makruh. Bisa juga dengan istihza. Ya, kalau misalnya memberikan contoh, misalnya ada yang mengatakan potonglah kukumu, itu termasuk sunnah Nabi. Dia mengatakan saya tidak akan melakukannya meskipun itu sunnah Nabi. Ini pelecehan terhadap sunnah. Terus dia mengatakan seandainya datang padaku seorang Nabi, saya tidak akan melakukan itu misalnya. Ya, ini contoh-contoh yang lain, misalnya ada perbuatan sunnah, diinformasikan padanya, diperintahkan, termasuk sunnah, kemudian dia mengatakan dengan perkataannya itu, saya tidak melakukan ini meskipun ada sunnah Nabi, saya tidak akan melakukan. Ya, misalnya, na'udzubillah min dzalik, misalnya seperti itu, ini termasuk istihza. Maka bisa menyebabkan apa kekufuran. Ya, kemudian bisa juga berupa inat. Yaitu dia mengetahui bahasanya itu hak, tapi mengatakan sesuatu yang menyelisih hal tersebut. Yaitu kalau di munisilis contohkan, yaitu dia mengakui secara batin, tapi dia tidak mau mengakuinya. Secara lahirnya dia mengatakan malah, lauja'ani Rasulullah nafsuhu mafa'altu kaza. Jika datang Rasulullah padaku, ya Rasulullah sendiri, maka saya tidak akan melakukan ini misalnya. Atau i'tiqad, yaitu keyakinan. Ada beberapa macam contoh, diantaranya ya, meyakini bahasanya alam itu apa? Kidam. Itakoda kita kidama al-alam. Atau dia menghalalkan sesuatu yang haram secara ijma. Atau dia meyakini bahasanya sang pencipta itu tidak ada. Dan contoh-contoh yang lain. Ma yuf'alu bil murtadi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dengan sebab murtadnya seseorang. Yustatabu al-murtadu halan. Wujuban. Orang yang murtad diminta untuk bertaubat. Baik itu yang murtad laki-laki atau perempuan, yaitu diminta untuk bertaubat. Ya, karena nanti bisa jadi kemurtadannya itu karena syubhah. Sehingga kemudian nanti dia bisa menghilangkannya. Yustatabu al-murtadu halan, yaitu langsung. Dapat lain mengatakan ditunda sampai 3 hari. Kalau di sini halal berarti tanpa penundaan. Karena kalau ditunda itu di penundaan itu berarti ada apa? Unsur mempertahankan apa? Unsur mempertahankan kekufuran. Jadi seolah-olah membiarkan kekufuran padahal mampu untuk menghilangkannya. orang yang murtad diminta untuk bertobat dan permintaan ini istitabnya ini hukumnya adalah wujuban wajib. Bukan sunnah. Dan nanti dia diancam untuk dibunuh jika tidak bertobat. Kemudian fa'in asorro kutila, jika orang murtad ini masih saja dalam kemurtadannya, ya, maka kutila dihukum mati. Nah, yang diharapkan dia bertobat kemudian masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah secara berturut-turut. Tapi kalau dia masih dalam kufuran maka dihukum mati dari penguasa atau wakilnya. Atau yang mewakili dengan dipenggal dengan pedang, tidak boleh semisal dibakar atau yang lainnya. Hukumnya adalah hukuman pancung dengan pedang. Dihukum mati sehingga dia mati dalam keadaan kafir sehingga tidak boleh disolati, adapun dimandikan maka tidak wajib, demikian pula dikafani. Kafir tidak boleh disolati. Wa hukmu hukmul harbi, hukumnya adalah seperti hukum harbi. Ya, orang murtad seperti hukum harbi. Berat, kalau orang murtad itu lebih berat hukumnya karena seperti apa? Harbi. Milku al-murtadi, kepemilikan orang murtad. Kepemilikan harta orang murtad. Milku al-murtadi mauqufun. Kepemilikan harta orang murtad mauqufun, dia menggantung. Maka nanti disimpan di tempat orang yang adil. Nanti digunakan untuk memberikan nafkah pada orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Fa'in mata murtad, dan jika dia mati dalam keadaan murtad, dia artinya setelah murtad tidak masuk Islam lagi, kan, tapi berlanjut dengan kematian, dia mati dalam keadaan murtad, maka tabayana zawaluhu min hini riddati. Maka jelaslah hilangnya kepemilikan tersebut. Ya. Sejak dia murtad. Wa hukmuhu annahu fai'un. Maka harta orang murtad ini, kalau dia mati dalam keadaan murtad, hartanya menjadi faik. Nanti ada penjelasan tentang hukum faik. Sehingga nanti didistribusikan di pos-pos yang berhak mendapatkan, golongan-golongan yang dapat berhak mendapatkan faik. Wa in a selama jika dia masuk Islam lagi tabayyana baqa'uhu. Maka dia kalau masuk Islam lagi hartanya tetap menjadi miliknya. Jadi tabayyana menjadi jelas baqa'uhu, yaitu kepemilikan harta tadi tetap di tangan orang yang murtad tadi karena sudah masuk Islam kembali. Kalau dia enggak masuk Islam kembali, maka menjadi faik. Jadi harta faik. Makanya di sini tadi hartanya tertahan, menggantung. Statusnya tergantung nanti bagaimana dia masuk Islam lagi atau tidak. Ya. Kalau dia enggak masuk Islam, kemudian dilanjutkan kematian, hartanya itu berarti jadi faik. Jadi apa? Faik. Ya tentunya kalau ini ada apa? Pemerintahan Islam ya. Kalau enggak ada ya enggak ada yang enggak ada yang ngurusi masalah ini. Ini hukum Islam seperti itu. Ya, kalau misalnya orang yang murtad nih, orang yang kaya raya ya itu jadi faik, jadi harta yang banyak gitu kan. Kalau yang murtad orangnya miskin-miskin ya bisa jadi malah enggak ada hartanya. Ya intinya harta orang yang murtad adalah menggantung. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tariku as-sholati jahidan. Tariku sholati jahidan ujubaha murtadun. Ya, orang yang meninggalkan sholat dalam rangka jahid menentang ujubaha kewajibannya adalah murtadun. Dia murtad nih khobarnya dari tarik tadi ya. Tariku sholati jahidan. Jahidan ujubaha. Dia murtad. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sholat itu enggak wajib, misalnya dia mengatakan gitu, maka dia dihukumi murtad. Demikian pula orang dihukumi seperti itu, ya, kalau meskipun dia melakukan, tapi mengingkari kewajibannya. Dia sholat, tapi mengingkari ini sholat gak wajib. Nah, ini sama. Meskipun dia melakukan. Sholat adalah sholat al-mafrudah, sholat yang wajib. Maka keluar dari ini adalah sholat mandubah. Maka yang meninggalkan gak masalah. Dia meninggalkan sholat ya tanpa uzur, yaitu maksudnya meninggal sholat dia mengakhirkan, dia tidak mengerjakan sholat sampai batas waktu batas akhir waktu sholat tersebut. Atau dia kalau sholatnya itu sholat yang dijamak, maka batas akhirnya adalah batas akhir waktu sholat kedua. Misalnya dia meninggalkan sholat zuhur, maka dia disebut tarik sholat kalau dia sudah masuk maghrib, karena waktu asar adalah juga masuk waktu zuhur kalau dia di jamak. Ya. Jadi dia disebut meninggalkan kalau sudah masuk maghrib. Demikian pula kalau dia meninggalkan sholat maghrib, maka disebut meninggalkan sholat maghrib kalau sudah terbit fajar shodik, karena itu akhir dari sholat isya. Karena sholat isya adalah juga waktu sholat maghrib bagi yang menjamak sholat. Tapi kalau sholat subuh, akhirnya karena dia tidak ada jamak dengan zuhur, maka sampai akhir waktu sholat subuh terbit matahari. Maka kalau sudah akhir dari sholat, kalau waktu sholat sudah habis, dia nggak mengerjakan, berarti disebut tarik as-sholah. Ya, tariku as-sholati, yang orang yang meninggalkan sholat jahidan, yaitu munkiron, wujubah. Dia mengingkari kewajibannya itu setelah dia mengetahuinya. Setelah dia mengetahuinya. Maka keluar dari ini, atau beda dengan orang yang mengingkari karena dia enggak tahu. Jahil, dan yang jahilnya dimakzur. Yaitu dia baru saja masuk Islam atau dia hidup di tempat yang jauh dari dakwah, tidak tersentuh dakwah. Maka dia tidak sebut murtad. Maka kalau seperti ini maka dia murtadun. Ya apa? Murtad. Karena mengingkari sesuatu yang maklum minat din bidururoh. Ya, suatu perkara yang sangat mendasar yang orang itu ya sudah tahu. Ya, semua orang harusnya sudah mengetahui hal ini. Maka fayustata buhalan wujuban. Maka ini dia diminta untuk bertobat. Saat itu juga hukumnya wajib. Ya, istitabnya itu wajib. Dan nanti dia diancam untuk dibunuh kalau meninggalkan sholat. Ya. Wa in asara kutila. Jika dia masih saja meninggalkan sholat, maka dibunuh. Karena dia dihukumi murtad. Sebagaimana tadi sudah kita bahas, orang yang murtad dihukum bunuh. Tadi orang murtad juga diminta untuk taubat dulu. Sebenarnya ini juga orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Wa hukmuhu hukmul murtadina. Hukum orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah sama seperti hukum orang-orang murtad. Ya, nanti sama seperti tadi ya perinciannya. Matarikuha kasalan muslimun. Mata rikuha kasalan muslimun. Nah, muslimun ini khobar dari tarik. Tariku. Kalau tadi kan tariku sholati jahidan ujubha murtadun. Kalau tarikuha kasalan muslimun. Kalau dia meninggalkan sholat karena kasal, karena malas, maka dia muslim, bukan murtad. Meninggalkan sholat bisa juga meninggalkan syarat-syarat sholat atau rukun-rukun yang disepakati, biasanya itu rukun. Yaitu meninggalkan sholat sampai dia keluar dari semua waktunya. Yaitu sampai waktu uzur, tadi sudah kita sebutkan. Jika dia punya waktu uzur, yaitu sholat-sholat yang bisa dijamak, maka seorang tidak dibunuh. Ketika meninggalkan sholat zuhur sampai tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, maka disebut tarik sholat duhur. Dan orang yang meninggal sholat maghrib tidak dibunuh sampai dia tidak melakukannya sampai terbit fajar. Kalau subuh sampai terbit matahari. Asar sampai tenggelam matahari, karena asar ya waktu yang terakhir dari jamak. Isya sampai terbit fajar. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu apa? Ya. Jadi seperti ya diancam. Ini meninggalkan sholat kemudian diancam, nanti kalau enggak kamu enggak ngerjakan ya dibunuh hukumannya gitu ya. Jadi kalau diberlakukan hukum Islam, maka ini sholat ini orang yang enggak sholat diawasi ya kan? Jadi apa? Dikontrol. Termasuk terkena hukuman apa? Hukuman had. Ya. Kemudian ya watarikuha tasalan muslimun. Tusanu istita batuhu halan. Kalau ini tusanu, kalau tadi orang yang murtad atau orang yang mengingkari orang yang enggak sholat dan mengingkari kewajibannya, ini wajib istitabnya. Wajib diminta bertobat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas saja, ini enggak wajib. Diminta tobat itu enggak wajib gitu loh. Ya meskipun dianjurkan, namanya ya tusanu disunahkan. Ini menurut mazhab demikian ya. Hukumnya sunah saja, meskipun ada pendapat lain mengatakan itu wajib juga diminta tobat sebagaimana orang murtad. Fa'ilam yatub, seandainya dia tidak bertobat, ya tetap dia meninggalkan sholat. Ini membahas orang yang malas sholat ya. Dia meninggalkan sholat zuhur sampai sudah menjelang apa tenggelam matahari, ya sudah diminta. Ini nanti kalau misalnya enggak sholat nanti diancam. Ya, tobat dulu, ya sholat. Dia tetap enggak mau. Fa'ilam yatub kutila, maka dibunuh. Setelah sebelum dibunuh harus diaman dulu. Diminta untuk sholat, untuk tobat. Kemudian diancam. Ya, diancam nanti akan dibunuh. Jadi diancam begitu dia. Masih aja, masih saja meninggalkan sholat. Ini. Ya. Meskipun logikanya dia takut gitu kan. Enggak sholat nanti dibunuh. Gitu kan. Umumnya orang yang takut. Seandainya dia kemudian tidak takut, kemudian tetap saja tidak sholat, maka kutila haddan. Dia dibunuh dengan hukuman had. Dibunuh dalam rangka itu sebagai hukuman had. Jadi pembunuhan tersebut sebagai hukuman had, bukan kufur. Dan caranya dengan yaitu dipenggal. Kepalanya dipancung dengan pedang, tidak dengan yang lainnya. Wa hukmuhu hukmul muslimina, dia hukumnya adalah hukum seperti kaum muslimin, bukan kafir kalau karena malas. Makanya tadi istitabnya, permintaan untuk bertobat itu hukumnya ya sunnah, karena hasil akhir kalau dia enggak melakukan sholat tetap muslim. Ya, tetap dihukumi orang muslim. Jadi tetap muslim sehingga dia masuknya tetap bisa ke surga kan. Tapi kalau yang murtad tadi atau yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya sehingga dihukumi murtad, maka wajib di permintaan tobat itu wajib, harus ada permintaan bertobat, dituntut dulu untuk bertobat, karena ini urusannya berat. Kalau sudah murtad ini kekal dalam neraka, sehingga wajib untuk memintakan, untuk diminta untuk bertobat. Ini yang membedakan kenapa yang tadi hukumnya wajib permintaan tobat, kalau yang ini kok sunnah. Bedanya adalah di situ, Allah alam bisawab. Maka kita perhatikan sholat ini benar-benar urgent ya. Sampai kalau yang meninggal sholat itu hukumannya adalah mati. Hukumannya adalah mati kan. Hukumannya mati. Ya. Dan kita lihat di sini meninggalkan sholat. Jadi cuma meninggalkan sholat zuhur gitu kan. Meninggalkan sholat zuhur itu sudah terancam dia dibunuh. Menunjukkan beratnya, agungnya syariat sholat. Perintah sholat, ya, sehingga tidak bisa apa diremehkan, sehingga ini tidak bisa diremehkan dan perlu kita beri porsi yang besar dalam dakwah. Kalau ada orang tidak sholat, ya kalau kita ini hukum Islam diterapkan banyak sekali orang terancam itu kan. Kalau kaum muslimin kita lihat saat ini masih banyak yang tidak melakukan sholat, sholatnya bolong-bolong. Itu kalau kita terapkan ini bagaimana banyak sekali yang terancam untuk dibunuh ya. Ya. Tapi karena di tempat kita masih seperti ini ya, tidak ada penerapan hukum yang seperti ini ya. Orang yang sholat bolong-bolong itu dibiarkan saja ya. Bahkan mungkin lepas dari dakwah gitu kan, kurang tersentuh dakwahnya seperti itu. Kadang kita sibuk dengan dakwah yang lain, mengurusi yang masalah-masalah yang mungkin bukan pokok misalnya, atau lebih kurang bagi tingkat urgennya itu masih di bawah ini. Ini urgen, orang meninggalkan sholat itu perkara yang sangat penting ya, karena tadi hukumannya sih seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di masyarakat masih kita jumpai masih banyak ya. Ya, masih banyak yang seperti itu. Ya, itu perlu ada istilahnya gerakan dari kita, internal kita sendiri deh. Dakwah untuk benar-benar memperhatikan hal itu, bagaimana kita itu memaksimalkan ya, mencari informasi, mengecek siapa yang enggak sholat di dalam masyarakat, misalnya ada yang enggak sholat, kemudian bagaimana cara kita agar menyadarkan mereka untuk sholat dan lain sebagainya, itu perlu kita pikirkan karena itu perkara yang sangat penting. Di Munis Jalis menukil perkataan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan seandainya ada orang yang mengklaim bahwanya antara dirinya dan Allah SWT ada satu keadaan di mana dia itu gugur untuk melakukan sholat, dia enggak sholat karena saya dengan Allah sudah dekat, sudah tidak ada hijab dan lain sebagainya, kemudian halal baginya, kemudian seperti minum khamar, kemudian dan lain-lain sebagaimana diklaim oleh para sufi, maka kata beliau tidak diragukan bahasanya wajib dibunuh meskipun kekalnya dia di neraka itu masih diperselisihkan, perlu dilihat lagi apakah dia kekal enggak dalam neraka gitu. Dan disebutkan membunuh orang semisal itu afdol daripada membunuh 100 orang kafir karena ini dorornya besar ya. Jangan sampai ada hembusan pemahaman kalau sudah sampai tingkatan seperti ini enggak sholat. Ini kata beliau nih dorornya besar sekali, ya. Dorornya besar sekali. Bisa menghembuskan syubhat ke masyarakat. Nanti kalau ada yang mengikuti seperti ini, melakukan amalan ini, mungkin mengklaim ini sudah nggak perlu sholat. Nah ini berat, ya. Padahal hukumannya aja sudah seperti itu sholatnya. At-ta'ziru, ta'zir. At-ta'ziru, lugotan, at-ta'dibu. Secara bahasa, ta'dib. Memperbaiki atau mendidik. Wasyar'an secara bahasa, secara syar'i. Ya ta'dibun 'ala dzambin la hadda fihi wala kafarata ghaliban. Ya ta'dib yaitu mendidik atau memperbaiki karena dzambun, karena dosa yang dosa itu tidak ada hukuman hadnya dan tidak ada kafarohnya secara umum ya. Atau umumnya. Takdib sini dari sisi imam atau wakil atau tuannya, misalnya budak atau bapak, atau bapak ke anak atau suami ke istri misalnya. Untuk dosa yang tidak ada hukuman hadnya. Sehingga keluar dari qaid ini, ya, dosa-dosa yang ada hukuman hadnya tidak takzir, maka pakainya had seperti zina. Ya, tidak ada apa manhat dan kafaroh. Kalau ini keluar dari qaid kafaroh itu maksiat yang mewajibkan kafaroh, seperti dia bersenang-senang ketika ihram ya, dengan memakai minyak wangi misalnya, maka ini kafaroh, baginya tidak takzir ya, karena sudah ada kafarohnya. Kalau sudah ada hukuman had, berarti pakai hukuman had. Kalau ada kafaroh, berarti pakai kafaroh. Kalau nggak ada hukuman had, nggak ada hukuman kafaroh, padahalnya ada satu kemaksiatan, berarti pakainya takzir. Ini secara umum seperti itu. Ma yu'azzaru li'ajlihi. Suatu yang ditetapkan takzir karenanya. Yu'azaru. Yaitu seorang ditakzir dengan ijtihadnya imam. Yu'azaru bijtihadil imami binahwi habsin awdor bin naqisin an adna hududil mu'azzari. Jadi seorang diberi hukuman takzir berdasarkan ijtihad imam. Ya, semisal ditakzir dengan ditahan, dikurung, dipenjara, dipukul, ya, cambuk, yang itu nakis kurang dari minimal hukuman had. Ya. Likuli maksiatin, untuk setiap maksiat yang lahadalaha, setiap maksiat yang tidak ada hukuman had, wala kafarota dan tidak ada hukuman, tidak ada kafaroh bagi yang melanggar yang melakukan kemaksiatan tersebut ghaliban secara umum, ka syahadati azzuri seperti persaksian palsu. Ya, hukuman takzir tadi contohnya di penjara. Misalnya diusir dari majelis, kemudian wajahnya dicoret-coret hitam dan yang lainnya. Dan nanti sang imam boleh mengkombinasikan tuh hal-hal tadi. Yaitu dengan dihabs tadi di penjara, kurung atau dipukul ya, dicambuk. atau diasingkan, itu diasingkan yang dia kurang dari hukuman minimal had. Kalau dipukul ya kurang dari hukuman had, minimal had. Minimal had kalau cambukan pukulan itu kan 40 kali. Berarti kalau takzir enggak boleh mencapai 40 kali, harus di bawah 40 kali. Kalau pengasingan itu hadnya itu adalah diasingkan 1 tahun, maka ini tidak boleh lebih dari tidak boleh mencapai 1 tahun. Sesuai dengan perincian nanti budak ataupun dia merdeka. Yaitu dikenakan takzir ini untuk likuli maksiat, setiap maksiat yang di situ tidak ada kemenhatnya dan tidak ada kafaroh. Contohnya kata musannif persaksian palsu, kemudian contoh yang lain misalnya tidak memberikan hak orang lain padahal dia mampu. Misalnya seorang suami tidak memberikan hak istri padahal dia mampu untuk itu. Kemudian wanita yang perempuan nasijah. Ya. Maka nanti bisa dengan hukuman takzir. Ma yufariqu fihi at-ta'ziru al-hada. Yang bedakan yaitu antara ta'zir dengan had. Wa yufariqu at-ta'ziru al-hada fi salasati asya. Ta'zir itu berbeda dengan hukuman had dalam 3 hal. Yang pertama, ikhtilafin nas. Jadi hukuman takzir ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang ditakzir, yang dihukum takzir. Kalau had kan enggak beda-beda ya, sama. Nah, ini zina ya, tidak muhsan ya cambuk, diasingkan. Ini muson ya dirajam. Tapi kalau takzir ini bisa beda-beda. Karena tadi takzir ini kan berdasarkan kebijakan dari imam. Ini hukum takzir apa? Ada orang ditakzir mungkin cuman di wajahnya dicoret-coret, dihitamkan wajahnya sudah takzir bagi dia. Ya, misalnya orangnya yang terhormat, ya, begitu kan sudah berat. Ada orang yang seperti itu biasa saja, ya, sehingga takzirnya dipukul, misalnya di atau yang lainnya, yang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jawazu asy-syafa'ati wal 'afwi fihi. Bolehnya adanya syafaat, kebolehan adanya syafaat dan pemaafan. Kemudian juga ya, boleh syafaat itu yang dia untuk kemaksiatan dan yang misalnya yang berkaitan dengan hak Allah. Bahkan ini mustahab. Kemudian pemaafan itu dimaafkan untuk takzir tersebut yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Jika nanti sang imam memandang bahasanya dalam pemaafan ada kemaslahatan. Ya, misalnya ini perlu enggak ditakzir, ya. Dilihat ada kemaslahatannya enggak kalau misalnya tidak ditakzir misalnya. Ini kalau hak berkaitan dengan hak Allah, tapi kalau berkaitan dengan manusia, maka tidak ada al-afu. Wasalisu, kemudian yang ketiga, wa anna talifa bihi matmunun. Orang yang menghilangkan suatu, misalnya anggota badan, jiwa, itu matmunun, dia menanggung. Kemudian kalau seorang bapak ke atas itu boleh melakukan takzir untuk yang menjadi perwaliannya karena dia melanggar sesuatu yang tidak layak dilakukan. Kita masuk bab baru asyalu lughatan al istitalatu wal musubu. Ini berkaitan dengan asyal orang yang menyerang dan pembahasan tentang menanggung sesuatu yang dirusak oleh binatang. Ini asial ini master dari Sola ya Sulu. Secara bahasa al istitolah wal wusub. Ya, yaitu meluaskan jangkauan atau wusub itu ya menyerang, menerkam, menyerbu, ya, semisal dengan itu. Ini makna secara bahasa. Meskipun ada yang mengatakan ini juga makna secara syar'i. Adapun secara syar'i wa syar'an al-istitalatu wal husubu 'alal ghair bi ghairi haq. Ya. Itu menyerang orang lain tanpa ada hak. Yang tanpa ada sesuatu yang dibenarkan oleh syar'i. Nah, kemudian nanti dibahas nih hukum orang yang membela diri dari serangan orang lain. Dia membela diri dari serangan orang lain. Jadi misalnya ada orang yang ingin menyerang kita gitu ya. Menyerang ini bisa berupa ingin menyerang jiwa, yang ingin membunuh atau menyerang anggota badan. Atau kehormatan yaitu al-but'u ya, farji. Yaitu maksudnya ya berarti zina ya. Zina ataupun pengantar zinanya, misalnya mencium, memeluk dan lain sebagainya, atau menyerang untuk harta, ingin merampas harta, ya maksudnya ini penyerangan ini itu ada macam-macam, ada menyerang kita diserang mau dibunuh atau mau dihilangkan anggota badan atau fungsi anggota badan atau mahram kita ingin di apa di tempat kita misalnya diperkosa seperti itu ya di anu kehormatannya diserang kehormatannya al-but'u itu maksudnya farji atau harta ya ini contoh-contoh atau ikhtisas juga masuk ya ikhtisas yaitu semisal najis ya kotoran hewan. Nah ini contoh-contoh apa penyerangan latar belakangnya adalah itu. Kemudian hukum hukum hukmu daf'i sa'il hukum membela atau menolak orang yang menyerang yaitu daf'u sa'ili bil akhofi fal akhofi. Kata musannif yaitu menolak orang ingin menyerang ketika dazon biasanya dia ingin menyerang. Jadi tidak disyaratkan dia langsung posisi benar-benar sudah menyerang, tapi sudah gerakannya itu sudah mau menyerang ya itu kita sudah ada termasuk hukum ini. Masuk dalam cakupan hukum ini. Kata beliau adalah bil akhofi fal akhofi wajibun hukumnya wajib. Jadi kalau memungkinkan membela diri dengan sesuatu yang ringan, maka dengan ringan dulu. Maka yang pertama bisa enggak kabur? Bisa ya kabur dulu. Ya. Oh enggak bisa kabur, bisa digertak enggak? Ya. Dengan ucapan, dengan ancaman dan lain sebagainya. Oh belum enggak bisa, kemudian bisa enggak dengan minta tolong? Enggak bisa, oh kalau enggak bisa dipukul. Oh masih belum, di apa? Dipukul dengan alat misalnya dengan cambuk kemudian setelahnya dengan tongkat atau kalau masih belum bisa dengan memotong anggota badan si penyerang dan yang terakhir adalah dengan membunuh ini dibolehkan karena darurat tapi darurat ini tidak diberlakukan kalau masih memungkinkan yang ringan. Ya, kalau masih memungkinkan yang ringan nggak ada darurat langsung bunuh. Orang diserang tahu-tahu langsung yang bela itu langsung bunuh. Nah, nggak boleh. Harus ada urutannya, yaitu al-akhof, fal-akhof. Ya, nggak boleh langsung tanpa urutan. Jadi itu tartibnya. Ya, jadi orang ini orang membela diri saja itu ada fikihnya, gitu kan? Harus tahu fikihnya. Harus tahu fikirnya ini aturannya gimana cara membela diri itu. Ya. Jadi yang ringan dulu. Ya. Adalah wajibun. Wajibun itu khobar dari tadi ya. Dari daf'u tadi. Daf'u ya, daf'u sa'il titik-titik wajibun. Wajibun adalah khobar dari daf'u. Kapan itu wajib? Idza kana al-mas'ulu 'alaihi ma'suman. Ya, jika al-mas'ul 'alaihi yang di apa? Serang ya. Kalau sa'il yang menyerang. Al-mas'ulu 'alaihi ma'suman min nafsin aw tarafin. Dia terjaga jiwanya atau anggota badannya au manfaatin manfaati udwin atau yaitu fungsi anggota tubuh, au but'in, yaitu kehormatan, kemaluan, au muqaddimatihi, atau hal-hal yang dilakukan sebelum merusak apa menghilangkan kehormatan, yaitu tadi misalnya mencium dan yang lain dan lain sebagainya, termasuk muqaddimah zina. Jadi kapan ini wajib? Ketika dia terjaga seperti itu, maksumun. Di munisalis yaitu wajibun idza kana ada tambahan yaitu asoil, soilnya yaitu kafir atau bahimah. Atau muslim yang darahnya masih terjaga. Au but'in, budak itu masuk kubul atau dubur. Kemudian mukadimahnya itu adalah mencium, kemudian memeluk dan yang lainnya. Ini hukum yang pertama, hukumnya apa? Wajib. Dan hukum wajib ini disyaratkan jika orang yang membela diri tadi tidak khawatir akan keselamatan dirinya. Ya, jadi kalau dia ini wajib kalau dia enggak khawatir terhadap keselamatan dirinya. Tapi kalau kemudian di munisalis ada tambahan catatan, kalau yang diserang ini perempuan ya, kemudian masalah put'un, ini tidak ada syarat itu. Jadi dia tetap bela diri meskipun dia yakin akan binasa. Ya, kalau ingin diambil kehormatannya perempuan ini. Meskipun dia tayakonat al-halat. Meskipun dia yakin nanti akan binasa ini ya. Pokoknya ini kehormatan harus dibela. Allahu a'lam bishawab. Wajaizun, tapi ada juga yang hukumnya jaiz. Idza kana malan, jika yang diserang ini adalah harta, ya. Meskipun hartanya sedikit atau milik orang lain. Tapi kalau hartanya berupa sesuatu yang punya ruh, misalnya binatang, maka hukumnya wajib. Ya. Wajib untuk membela, menyelamatkannya. Meskipun binatangnya adalah milik orang yang menyerang tadi ya. Ya. Karena ini adalah ada nyawanya. Ya. Tapi kalau harta non nyawa, enggak ada nyawa dan rohnya, bukan binatang misalnya, maka hukumnya di sini jaiz. Malan au ikhtisos. Wakala an-nafsu, demikian pula kalau jiwa. Idza kana sa'ilu musliman mahkunat dam. Jika yang menyerang adalah muslim yang mahkun dam. Ya dia yang terjaga darahnya. Ya, kalau artinya darahnya nggak boleh dikucurkan gitu ya. Maka ini hukumnya sunnah, ya jais boleh ya. Meskipun di situ tadi kan menyerang jiwa, ya. Bahkan kata musonif yusanu alistilam lahu. Kalau menyerang seorang muslim, disunahkan untuk menyerahkan diri, tapi kebolehan ini selama dia tidak mampu untuk kabur misalnya. Ya, kalau dia bisa kabur ya wajib dia kabur, jangan berhenti, jangan apa, diam saja. Ya. Dan jadi kalau dia di sini tadi boleh, dia boleh nggak membela diri kalau mau di apa dibunuh, tapi yang menyerang itu adalah musliman mahkunud dam, ya muslim yang terjaga darahnya. Meskipun dia orang gila, maka dia tidak wajib untuk membela diri, bahkan disunahkan untuk istislam, menyerahkan dirinya. Ya, beda halnya kalau yang menyerang itu adalah orang kafir atau bahimah, binatang, atau muslim yang tidak maksum seperti pezina muhson, maka ini wajib. Karena kalau menyerahkan diri pada orang kafir ini satu kehinaan ya. Kemudian menyerahkan diri pada binatang, ini diserang binatang udah diam saja. Nah, ini apa lebih mulia manusia gitu kan. Karena binatang itu apa? Ya disembelih. Ya untuk mempertahankan hidup manusia. Ini kok malah manusia apa membiarkan dirinya mati untuk kehidupan hewan. Demikian pula orang yang tidak maksum, muslimnya tidak maksum, dia divonis untuk apa? Dihukum mati. Di kapan itu jais? Tarut idi idza kana asail musliman mahkunat dam. Ya. Dan jais ini tadi apa? Kalau dia tidak bisa kabur. Kalau bisa kabur maka dia kabur dulu. Enggak kemudian berdiam diri. Dan jika dia itu bukan seorang imam yang adil, yang hanya dia di zamannya, atau dia bukan orang berilmu, atau bukan orang pemberani, atau bukan orang yang mulia, maka jika orang-orang seperti ini, nah nggak boleh menyerahkan diri, ini seorang yang alim gitu kan, diserang sama seorang muslim, kemudian sudah saya tetap pasrah saja, nggak boleh. Atau seorang imam yang adil, atau dia orang pemberani, ya orang yang dimuliakan, orang yang mulia, maka ini enggak boleh dia istislam. Malah tadi apa? Tidak boleh ya. Tidak boleh menyerahkan diri, dia harus apa? Membela diri. Tapi kalau dia orang biasa, mau kabur enggak bisa diserang orang muslim, ini malah di sini yusanu apa? Istislam. Sambil dihidupkan kameranya ya, sambil dihidupkan kameranya. Yang enggak ada namanya tolong diberi nama ya, titik-titik itu ada titik-titik itu. Siapa itu? Abdul Holik, Ahmad Hasan As'ari, belum ada kameranya. Udah, ya sudah tutup semuanya, sudah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sampai di itlaful bahimah ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala itlaful bahimati, yaitu pengrusakan yang dilakukan oleh hewan. Itlaful bahimati matmunun ala zilyati. Yaitu pengrusakan dilakukan oleh hewan itu yang menanggung adalah al-zilyati, yang orang yang mengendalikannya. Maka orang yang mengendalikannya atau menguasainya ini bisa jadi pemilik hewan tersebut, atau dia yang meminjam, atau dia yang menyewa, atau dia yang menggosop, atau dia yang dititipi, atau dia adalah yang murtahin karena hewan tersebut jadikan gadai misalnya. Ini yang tanggung jawab adalah azil yati. Yaitu ingkana ma'aha. Jika dia bersamanya, bahimah. Yaitu kata musonif, nanti yang terkena kerusakan ini, dengan catatan yang terkena kerusakan ini, pemilik yang terkena kerusakan ini tidak ceroboh. Ya, kalau ceroboh, barangnya ditaruh di jalan, diinjak kuda, dia ceroboh. Ya, karena barangnya ditaruh di jalan, maka ini yang menguasai kuda tidak nanggung. Karena pemilik barang ini dia ceroboh. Diinjak rusak. Ya. Wa ila fa ghairu madmunin alaihi. Jadi dia yang menanggung, orang yang menguasai hewan tersebut jika dia bersamanya. Dengan syarat dia bersamanya dan orang pemilik barang yang rusak tadi, ya dia tidak ceroboh. Yaitu contohnya tadi yang ceroboh menaruh sembarangan. Wa'ilah itu maksudnya jika dia tidak bersama si bahimah, dan jika orang yang punya barang rusak tadi orang yang ceroboh, misalnya tadi ditaruh di jalan, kemudian didekatkan dengan binatang tersebut ya, ini dia bahwairu madmun, tidak menanggung. Si siapa tadi? Zulyadi tadi. Illa in qasara fi rabtiha, kecuali dia ceroboh dalam mengikatnya. Di rabtiha misalnya di catatan kaki dia ngikat di jalan walaupun luas. Au irsaliha, dilepas. Ya misalnya siang-siang dilepas. Yaitu intinya dia dilepas di waktu yang biasanya itu tidak dilepas. Ya, ini biasanya waktu ini tidak dilepas, maka dia dilepas. Misalnya kalau malam itu biasanya enggak lepas, dia malah lepasnya malam. Jadi tergantung nanti umumnya kapan tidak dilepas. Ini malah dia dilepas. Walam yukosir maliku al-mutlaf. Dan tidak si pemilik barang tadi tidak apa taksir, tidak ceroboh. Jadi misalnya pemilik apa kebun, misalnya ada namanya pagar-pagarnya, kemudian ceroboh misalnya dibuka, harusnya ditutup. Kemudian di Munisalis, kalau seandainya Zulyadi ini tidak ceroboh dalam mengikat dan melepasnya, kemudian pemilik barang juga tidak ceroboh, maka ini falal dumana, juga tidak ada duman. Jadi kalau kita simpulkan, ya, kondisi pertama, jika zuliat yang menguasai barang ini adalah bersama bahimah, maka dilihat. Kalau dia bersama bahimah, binatang tersebut dilihat. Jika pemilik barang yang rusak tadi ceroboh, misalnya taruh di jalan atau terdekat di dekat binatang tersebut, maka zuliati yang menguasai binatang tersebut itu tidak menanggung. Ya. Kemudian kalau si pemilik barang tidak ceroboh sudah benar, maka Zulyadi menanggung. Ya. Nah, ulangi. Kondisi pertama yaitu Zulyadi yang menguasai hewan tersebut bersama hewan tersebut. Maka dilihat rinciannya, jika pemilik barang itu ceroboh, maka yang menguasai hewan tersebut tidak menanggung. Jika pemilik barang tidak ceroboh, dirusak oleh hewan, maka dia menanggung. Karena dia yang menguasai hewan tersebut, bersama dengan hewan tersebut. Pemilik barang tidak ceroboh, maka si penguasa hewan, dia menanggung. Kondisi kedua, jika Zulyadi pemilik hewan, bukan pemilik tapi apa, yang menguasai hewan tersebut tidak bersama hewan, dilihat, dirinci pula. Jika dia tidak ceroboh, yaitu dalam hal mengikat atau melepasnya, dia enggak nanggung. Dia tidak bersama hewan tersebut, tapi hewan tersebut dalam kekuasaannya. Maka dia tidak, ketika dia mengikat, kapan saatnya mengikat, kapan saatnya memasukkan kandang, kapan saatnya melepas. Kalau dia enggak ceroboh, enggak menanggung. Ya, ini saatnya hewan dilepas, dia enggak bersama hewan tersebut, kemudian hewan tersebut merusak barang orang, maka di sini tidak menanggung kalau dia tidak ceroboh tadi, waktu melepas dan waktu mengikat atau menahan hewan tersebut. Kemudian kondisi ini, kondisi kedua ini tidak bersama hewan. Tidak bersama hewan, kalau dia kemudian ceroboh. Dia ceroboh dalam tadi pengikatan atau pelepasan tadi, maka dilihat kalau dia ceroboh. Karena kalau tidak ceroboh, sudah sesuai prosedur, ini saat melepas dilepas, saat mengikat atau dikandang dikandang, Zulyadi tidak menanggung. Sekarang kalau dia ceroboh, maka dirinci. Kalau misalnya pemilik barang itu juga ceroboh, ya, sama cerobohnya, maka Zulyadi enggak nanggung. Ini Zulyadi ceroboh dalam hal tidak sesuai prosedur, yaitu mengikat, kapan melepas. Pemilik barang juga ceroboh, maka Zulyadi enggak menanggung. Tapi kalau pemilik barangnya tidak ceroboh, ya, sudah benar, berarti dia Zulyadi menanggung. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. 35, besok 36 insyaallah. pelajaran tentang hudud, jinayat, hukum rida, negara tidak menjalankannya, apakah kita ikut berdosa? Ya, apa yang mesti kita lakukan ya? Kewajiban kita yang pertama ya, ya punya keinginan belajar ya, belajar di ini syariat Islam. Kemudian juga punya niat untuk bisa apa mewujudkannya, ya punya niat untuk bisa mewujudkannya, melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam, karena ini juga termasuk syariat Islam. Ya. Bagian dari syariat Islam yang tidak salahnya kemudian mohon maaf dipinggirkan seperti itu, tidak di kurang disampaikan dan misalnya. Ya, pertanyaan sama hukum had tidak terapkan berdosa pemerintah seluruhnya atau kaum muslimin. Pertanyaan-pertanyaan yang berat juga nggak bisa jawab. Ya, semua biasanya ada perinciannya, bisa ditanyakan kepada para masyayikh. Tawaf usial, apakah harus bisa bela diri? Kalau nggak bisa bela diri bagaimana? Ya tadi kan urutannya ada macam-macam ya. Pertama kabur, bisa minta tolong, bisa menggertak saja. Ya, habis itu dia juga apa membela diri ya semampunya dia ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan di grup. Sudah menjelang maghrib. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.